Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'in Thumma assalatu wassalamu ala habibillahil amin Rasulina al-Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dimuliakan Allah di mana saja Anda berada, pada pertemuan yang sangat berbahagia ini kita akan meneruskan kajian bedah tafsir Sya'rawi dalam program penyejuk iman RRI, yaitu pada surah Al-Baqarah ayat 49. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azabi yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'um min rabbikum 'azim. Dan ingatlah ketika kami selamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, mereka menimpakan kepadamu siksa yang sangat berat. Mereka menyembelih anak-anakmu yang laki-laki dan membiarkan anak-anak yang perempuan hidup. Pada yang demikian itu terdapat cobaan yang besar dari Tuhanmu. Para pendengar yang berbahagia, ayat ini masih terkait dengan ayat 47, peringatan Tuhan juga terhadap Bani Israel. Pada ayat ini dirinci nikmat-nikmat apa saja yang telah didapat oleh mereka. Selain pengutusan nabi-nabi, ada pada suatu saat dalam sejarah perjalanan mereka, yaitu ketika mereka berada di Mesir. Pada saat itu Fir'aun sedang berkuasa. Nah, ini kemudian yang melahirkan cerita Nabi Musa. Fir'aun ini ingin kekuasaannya tidak tertandingi dan berkuasa selama-lamanya. Maka salah satu strategi yang didapat dari musyawarah besar mereka adalah membunuh anak laki-laki yang baru lahir dari kalangan Bani Israel. Karena ini sesuai dengan mimpi yang didapat oleh Fir'aun, bahwasanya kekuasaannya akan ditumbangkan oleh salah seorang generasi dari Bani Israel yang sedang berada di Mesir pada saat itu. Maka Allah Subhanahu wa taala merinci dan menggambarkan bagaimana situasi kondisi Israel yang berada di Mesir. Yasumunakum. Ini artinya memberikan menimpakan azab itu bukan hanya dalam bentuk fisik tetapi juga dalam bentuk ruhiyah, psikis. Artinya sudahlah menjadi masyarakat kelas 2, dijadikan hamba, dan juga secara fisik dihinakan dengan membunuh anak-anak. Nah, jadi pembunuhan terhadap anak laki-laki dan menghidupkan, membiarkan hidup anak-anak perempuan ini juga adalah sebuah penyiksaan. Karena satu keluarga misalnya hanya perempuan saja yang tinggal, maka kalau ada terjadi sesuatu bahaya, maka sulit untuk diatasi oleh yang mereka-mereka perempuan ini saja. Ya, tentunya mereka tidak akan kokoh secara psikis kalau tidak ada laki-laki di rumah itu. Jadi di sini kita melihat ada hubungan pada ayat ini. Yang menarik di sini Ustaz Hanafi, Allah menyelamatkan Bani Israel itu dalam bentuk bagaimana itu Ustaz Hanafi? Ya. Jadi dalam masalah ini Allah tetap memberikan keberpihakannya kepada Israel. dalam artian menyelamatkannya dengan mengutus seorang nabi dari Israel sendiri. Oh. Dan ini luar biasa kalau kita lihat bagaimana kisahnya di dalam surah Toha, dalam surah Maryam. Ini dikisahkan dalam surah Al-Qasas juga, Al-Anbiya. Ini bagaimana Allah mengutus Nabi Musa dalam hal ini. Luar biasa, di antara kelahiran anak-anak Israel yang terdata memang, tapi tak sempat mereka kejar sewaktu dia sedang dilahirkan. Lantas Allah menurunkan malaikat Jibril ya, untuk memimpin sang ibu bagaimana cara menyelamatkan anak. Dan satu hal yang kita lihat ya, Tuhan menyuruhnya untuk menghanyutkan bayi ini. Dan bayi ini juga diambil pada waktu istri Firaun sedang mandi di Sungai Nil. Nah, satu hal yang menarik, ketika dilihatlah sang anak oleh si ibu, wa alqaitu alaika mahabbatan minni, aku campakkan pada dirimu itu suatu tanda kasih. Artinya begitu istri Firaun melihat, sayang betul dia. Begitu Firaun melihat juga jatuh hati kepada Nabi Musa. Jadi ini yang tak dipahami oleh Firaun dan saudara-saudaranya, ya, anak-anak buahnya. Ternyata Allah punya skenario yang lain. Baiklah semuanya Anda habis basmi, tapi yang ku maksud tidak akan pernah bisa Anda bunuh. Dan ternyata kemudian ya, akibat Nabi Musa diutus, Firaun menjadi-jadi kejahatannya, maka terjadilah yang disebut dengan hijrah secara massal. Dan di tengah jalanlah Firaun dicabut oleh Allah nyawanya, itu berada peristiwa terkatupnya Laut Merah. Itulah selamat Bani, itulah selamat Bani Israel, Israel dari keluarga Firaun. Ustaz, mungkin ada satu pertanyaan yang muncul di tengah-tengah masyarakat ini, Ustaz. Sebenarnya kalau dilihat di dalam Al-Qur'an, ini banyak sekali Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Bani Israel. Iya. Di satu sisi Al-Qur'an mengecam, ya, seperti pada ayat-ayat yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu, Ustaz. Namun di dalam kisah Fir'aun ini, mengapa Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka? Toh kalau Allah memang sudah tahu mereka itu bebal, mereka itu tidak mau diberikan nasihat, ya, ya sudah, habiskan saja dan selesaikan saja. Jadi sebenarnya apa hikmah daripada keberadaan dan eksistensi Bani Israel itu di tengah-tengah masyarakat pada umumnya? Ya, secara umum kita melihat Allah ingin agar setiap masa, setiap saat ada menjadi contoh dan tauladan, pelajaran. Baik itu contoh tauladan dalam bentuk kebaikan atau contoh tauladan dalam bentuk yang seperti ini. Nah, tentunya eksistensi Israel yang ada pada saat ini, dan bahkan kalau kita melihat lebih terorganisir daripada masa-masa yang lalu, itu menunjukkan bahwasanya umat Islam harus lebih waspada lagi. Umat Islam harus lebih paham lagi tentang bagaimana sebenarnya persoalan yang mereka hadapi. Kalau masa-masa Fir'aun, masa-masa Nabi Muhammad, itu mereka masih kecil. Tapi sekarang mereka sudah hampir menguasai belahan bumi ini dengan materialisme, kekayaan dan penguasaan terhadap industri-industri. Ya, jadi saya melihat di sini, Pak, bahwasanya Israel ini sendiri adalah merupakan sebuah fenomena yang memang ada pada manusia, pada umat-umat, agar umat-umat yang bukan Israel menjadikan sebagai pelajaran. Ya, dan ini juga menjadi sebuah menambah semangat. Kita lihat bagaimana orang-orang Palestina yang pada masa sekarang ini militan jihadnya sangat luar biasa. Kenapa? Semakin ditekan oleh Israel, semakin kokoh dia berprinsip pada nilai keislaman. Dan kalau saya memandang tidak salah, mereka ini adalah jalan mereka untuk masuk surga. Ya. Jadi begini, Ustaz. Jadi kalau kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengecam habis Bani Israel itu, dan kemudian di dalam kisah Fir'aun ini Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya. Dan kita lihat juga bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kejelekan-kejelekan mereka. Dan di sini di dalam ayat 49 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bala yang diturunkan kepada mereka dari dibunuhnya anak-anak mereka dan dipermalukannya perempuan-perempuan mereka. Nah, yang menjadi juga pertanyaan, Ustaz, saat sekarang ini kan sedang hangat-hangatnya di Palestina, khususnya di mana kelompok Hamas memenangkan pesta demokrasi yang adil yang dimonitoring oleh banyak negara, Ustaz. Nah, tentunya apakah muncul pertanyaan, apakah Israel yang sekarang ini itu adalah Israel yang dulu begitu, Ustaz? Artinya sama Bani Israel yang ada dahulu itu Israel yang sekarang atau bagaimana? Karena pertanyaan ini sering sekali dikemukakan para jamaah di tengah-tengah pengajian, Ustaz. Mungkin ini lebih mengena untuk dijelaskan, Ustaz. Ya, saya melihat gen itu sama. Karena mereka juga kan walaupun terpecah, terbagi-bagi dalam beberapa negara, mereka punya prinsip dalam hidup. Tidak akan pernah menikahkan atau mengembangkan keturunannya kecuali lewat satu sukunya itu. Jadi sampai sejauh itu. Sampai sejauh itu mereka mempertahankan ras. Jadi ketika mereka sekarang yang ada sekarang ini, saya katakan ya, ya mereka adalah anak keturunan yang asli, tidak bercampur-campur, mulai dari zaman Nabi Musa. Jadi kalau kebandelannya juga ya sama saja. Tidak jauh berbeda dari atuk nenek moyang mereka. Nah, ini tentunya kenapa hikmah Islam menyuruh manusia untuk agar menghindari kawin antar suku, kawin antar satu daerah misalnya. Agar apa? Itu tadi, kalau misalnya yang bapaknya dulu bandel-bandel, kawin dengan orang lain yang agak alim-alim sikit, kan agak cair sikit keturunannya gitu. Ini ada satu bandel-bandel kawin juga jadi bandel kali ya, Ustaz, ya? Bandel juga. Iya, gitu. Satu hal yang menarik ini, Pak Ustaz. Masalah Bani Israel yang terorganisir ini, Pak Ustaz. Iya. Kenapa kok yang bejat, yang maksiat itu terorganisir, tapi begitu cerita BKM berantu. Ah, padahal sebenarnya itu kan aset masjidnya. Ah, untuk ngurus masjid kok nggak akur gitu. Seharusnya aset yang niat baik ini kan seharusnya lebih terorganisir, iya, supaya bisa mengalahkan yang maksiat ini. Ah, kita tahu di medannya ada OKP yang sangat terorganisir. Iya. Tapi masjid begitu berantakan, satu masjid dengan yang lain saingan. Ah, terus habis itu ada suatu perayaan, nadanya itu bukan saling membantu, tetapi di sana buat kenapa kok enggak sini buat lebih meriah, tapi nadanya itu enggak enak, enggak bisa kerjasama. Ah, seharusnya yang baik ini bisa terorganisir lebih baik dari Yahudi yang saat ini kita kaji ini, Pak Ustaz. Bagaimana? Ya, saya melihat ini apa yang ada di dalam kepala umat Islam itu sekarang itu menjadi persoalan kita kan. Karena dari situlah dia akan bertindak. Yang menjadi kepala, yang ada di dalam kepala umat Islam ini sekarang adalah sur dalam artian saya sur ini kan sur. Saya ini kan BKM, saya ini kan ini, saya kan pengurus ini. Jadi saya bertindak atas kapasitas ya sesuai apa saya begitu. Tidak bisa kerjasama. Tidak bisa kerjasama akhirnya. Nanti apa? Kalau nanti kita kerjasama, tak nampak BKM kita, tak nampak benderanya, tak nampak apa stempelnya. OKP di Medan bisa, Pak Ustaz. Bisa. Ya? Yahudi bisa, Pak Ustaz. Bisa. Ya? Jadi kalau saya menilai begini ya, sebenarnya itu tadi cara berpikir harus dikembangkan. Kalau ada 5 masjid buat dengan dana bersama membuat sebuah perayaan atau sebuah kompetisi atau apa, ini kan akan lebih baik daripada satu masjid. Nah, ini sebenarnya ada sebuah perkataan Ali bin Abi Thalib itu ya, al-haqqu bila nizam sayaghlibuhul batil bin nizam. Kebenaran tapi tak terorganisir, tak ada kerjasama, tidak punya pemikiran wawasan yang luas, itu akan dapat dikalahkan oleh batil yang punya program, terprogram, punya pemikiran yang luas. Nah, sebenarnya salah Islam pada dari level teorinya dia sudah sebenarnya sampai pada go internasional. Tapi masyarakatnya lah yang mungkin akibat keterlambatan pendidikan, akibat penjajahan, akibat kesombongan ya, membiarkan potensi yang besar ini hanya sebatas mengambang begitu saja. Nah, begini Ustaz Hanafi, bagaimana kalau kita ini mau selamat dari orang-orang yang kayak Fir'aun lah sama keturunannya sekarang itu, apa langkah-langkah kita ini? Banyak kali Fir'aun kalau kita tengok menyelamatkan diri dari mereka ini supaya kita maju megah, nikmat, tentram. Bagaimana nih, Ustaz? Sebenarnya itu tadi taqwallah tadi lah. Bertakwalah kepada Allah agar seluruhnya kembali fresh, kembali dia kepada Allah. Jadi mengembalikan sesuatunya kepada Allah itu bukan artinya rugi. Mm-hmm. Bahkan di sana ada keuntungan yang berlipat ganda. Karena ada satu visi akan menunjukkan suatu kekuatan. Satu misi akan membuat yang tercampak-campak tadi bagaikan sapu menjadi suatu ikatan yang sangat kokoh. Jadi saya melihat di sini bagi bangsa ini agar terlepas dari Fir'aun-Fir'aun dalam bentuk koruptor-koruptor itu, tidak ada jalan lain, kerjasama harus kuat. Kerjasama. Harus mulai kuat. Dari pemerintah, rakyat, katakan no terhadap korupsi, no terhadap hal-hal yang merusak keuangan negara dan bangsa ini, no terhadap playboy. Kenapa kita tahu bahasanya adalah merupakan suatu kehancuran bagi umat pada masa akan datang. Iya, saya menarik tentang masalah kepersatuan itu tadi, Ustaz, sedikit. Bagaimana umat ini akan kuat ekonominya kalau orientasi ibadahnya itu hanya sebatas ukhrawi, tidak melihat duniawi. Bayangkan kalau misalnya kulit kambing pada peristiwa kurban dikumpulkan, maka Indonesia tidak akan mengimpor kulit dari luar. Dan dari situ saja mungkin berapa puluh masjid dapat dibangun dari kulit kambing gitu. Betul. Ha, bagaimana menurut Pak Ustadz menutup ya, kita ini? Ini saya melihat bahwasanya ini mungkin sebagai kesimpulan ya. Itu tadi, kerjasama, kesepahaman, dan tidak membatasi kerja nazir itu hanya pada lingkungan masjidnya, pada teras-teras masjidnya, tetapi dia mau berpikir ke depan bagaimana satu kelurahan, satu kecamatan dapat bekerja sama, berkomunikasi dengan baik dan benar. Para pendengar yang sangat berbahagia, kami, saya Hanafi Ismail Fahmi, Ustadz Zainal Arifin, Ustadz Ardiansyah, dan juga Ustadz Muhammad Safiar, berterima kasih atas kebersamaannya bersama kami dalam bincang-bincang ceramah subuh bersama Tafsir Sha'rawi. Billahi taufiq wa hidayah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.